joget. Tangan di atas semuanya. Ya, bareng Monata, Ramayana dan juga Merpati. Jadi kian di. Diko. Sapa sing di Diko? Abang. Aku ra nyangka kowe Diko karo kanca. Carine kanca kental. Bojoku tok sleding tegal yang bisa nyanyi. Apa ra ana Kimcil pol-polan ya. Dan ketiga lagu ini sekarang juga dilantunin oleh Elsa Safira Monata Trista Production Professional Video Shooting. Terima kasih kerjasamanya dari Anda bareng-bareng dengan live-nya Monata. Jangan goyang Darren Goyang. Aduh, spesial buat Hulingi semuanya bersama dengan AN Promosindo.